السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul untuk mengkaji buku doa dan wirid. Buku doa dan wirid ini yang saya tulis, yang saya susun dan saya tulis, dan juga di dalamnya ada pembahasan tentang masalah mengobati guna-guna dan sihir menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Pada kesempatan ini saya akan membahas yang berkaitan tentang masalah doa, karena masalah ini merupakan masalah yang penting. Doa dan zikir merupakan masalah yang penting yang merupakan kebutuhan seorang hamba yang dibutuhkan setiap waktu. Dan keutamaan doa dan zikir saya sebutkan di dalam buku ini. Karena itu dalam pembahasan yang saya akan bahas dalam kesempatan ini, tentunya tidak semua dari isi buku, dan ini membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu di awal-awal yang saya akan bahas, yang pertama tentang mukaddimah dari buku ini, kemudian setelah itu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita berdoa dan berzikir, masalah ini kita bahas, karena masalah doa dan zikir ini masalah yang penting dan perlu kita bahas dan harus kita bahas, karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam berdoa dan berzikir. Supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya zikir kita juga diterima oleh Allah dan membuat hati kita menjadi tenang. Karena Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Kita harus mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya doa kita diterima dan zikir kita diterima oleh Allah dan hati kita menjadi tenang. Kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan berzikir ini. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang keutamaan zikir dan doa. Insyaallah antum bisa baca, keutamaan itu sangat utama, dan seluruh nabi dan rasul tidak pernah lepas untuk berdoa dan berzikir. Kalau kita ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita tinggalkan untuk selalu berzikir, dan lidah kita selalu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di majelis ini, di majelis kita sekarang ini, jangan antum tinggalkan untuk berzikir kepada Allah, yaitu dengan membaca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, atau membaca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Karena Nabi setiap duduk dalam majelis itu tidak kurang dari 100 kali membaca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan orang yang duduk di majlis zikir, duduk di satu majlis, tapi dia tidak berzikir dan tidak selawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka selesainya majlis itu seperti bangkai keledai. Antum lihat halaman 40. Nabi SAW bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratun fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Apabila satu kaum duduk di satu majlis lantas tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah ia menjadi kekurangan dan penyesalan mereka. Maka jika Allah menghendaki akan menyiksa mereka, dan jika Allah menghendaki mengampuni mereka. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kemudian Nabi bersabda lagi, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratan." Setiap kaum yang bangkit dari suatu majlis, mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, maka selesainya majlis itu seperti bangkai keledai, dan hal itu akan menjadi penyesalan mereka di hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad dan Hakim. Jadi kita dianjurkan untuk berzikir, membaca Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur, atau Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Kemudian juga ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, antum membaca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Itu antum biasakan setiap duduk di majlis baca itu. Jangan tinggalkan. Kemudian keutamaan-keutamaan zikir ini sangat banyak sekali. Ya, itu Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib itu menyebutkan banyak sekali tentang keutamaan zikir. Dan nanti antum bisa baca sendiri. Kemudian adab dan sebab terkabulnya doa, ini juga antum bisa baca. Bagaimana supaya kita doa kita terkabul, maka kita harus menjaga adab-adab dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya harus ikhlas, kemudian mengawali dengan pujian, sanjungan, bersungguh-sungguh dalam kita memanjatkan doa. Kemudian kita menghadirkan hati dalam berdoa, memanjatkan doa baik dalam keadaan lapang maupun susah. Kemudian merendahkan suara dalam kita berdoa. Kemudian kita mengakui dosa yang kita perbuat. Dan yang lainnya. Ini diantara adab-adab dalam kita berdoa. Kalau kita perhatikan adab ini, insyaallah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setelah kita perhatikan tentang masalah adab dalam kita berdoa, kita juga perhatikan tentang masalah waktu, keadaan dan tempat dikabulkannya doa. Kita cari waktu-waktu yang kita dikabulkannya doa. Seperti pada malam Lailatul Qadar, pertengahan malam terakhir, kemudian setiap sholat yang 5 waktu, kemudian di antara adzan dan qomat, dan yang lainnya, waktu sujud, waktu kita sedang berpuasa. Ini saya sebutkan ada 38 tentang waktu, keadaan dan tempat dikabulkannya doa. Nah ini kita manfaatkan. Jadi waktu-waktu yang memang mustajab kita berdoa, waktu-waktu yang mustajab. Jadi setiap ada kesempatan waktu yang mustajab kita berdoa, umpamanya antara azan dan qomat, waktu sujud, kemudian sebelum salam, kemudian di tengah malam ketika kita puasa dan yang lainnya, itu manfaatkan untuk kita berdoa kepada Allah agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Karena masing-masing kita punya kebutuhan, punya hajat, punya keperluan, maka kita berdoa kepada Allah tentang keperluan dan hajat kita. Cuma yang antum perhatikan dalam kita berdoa, dalam kita meminta kepada Allah tentang hajat kita, ada prioritas utama yang harus kita berdoa kepada Allah. Masing-masing kita punya kebutuhan, masing-masing kita punya hajat, masing-masing kita punya problem, masing-masing kita punya masalah. Tapi apa yang paling utama kita berdoa kepada Allah. Allah senang kita berdoa. Allah sangat senang. Bahkan orang yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Malam yas'alillah yaghdhab 'alaihi. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan marah. Jadi Allah itu mengabulkan semua doa apabila terpenuhi syaratnya. Terpenuhi adabnya, Allah akan kabulkan. Dan apa yang ada pada Allah tidak akan habis. Seandainya seluruh manusia yang pertama dan terakhir, jin yang pertama dan terakhir, semuanya berkumpul di satu tanah lapang. Semuanya minta kepada Allah. Dan Allah berikan semua permintaan mereka. Tidak kurang sedikit pun apa yang ada pada Allah. Jadi Allah itu maha kaya. Ghaniyun Hamid. Sedangkan manusia ini butuh kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian sangat butuh kepada Allah. Sangat butuh kepada Allah. Sedangkan Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Karena itu kita prioritaskan apa doa yang paling utama yang kita berdoa. Saya sebutkan di sini halaman 66. Antum lihat. Doa-doa apa saja yang paling penting yang dimohonkan seorang hamba kepada Allah. Jadi seorang hamba selalu memohon dan meminta kepada Allah apa saja yang dibutuhkan setiap hari untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Karena semua perbenar langit dan bumi ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa yang penting dimohonkan seorang hamba, yang pertama mohon hidayah, petunjuk. Ini mohon hidayah, mohon petunjuk. Anda perhatikan, ini hidayah, petunjuk. Enggak bisa dibayar dengan sepenuh bumi emas. Antum mendapatkan hidayah di atas sunnah, nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang menyimpang dari jalan Islam ini. Mereka ngaku Islam, tapi Islam yang mereka pilih, yang mereka anut, bukan sesuai dengan sunnah Nabi, bukan sesuai dengan pemahaman sahabat. Mereka sudah menyimpang dari as-sirat al-mustaqim. Mereka sesat. Kalau sudah sesat, rugi. Dunia dia rugi, di kuburnya dia rugi, di akhirat juga rugi, dan dia diancam dengan masuk neraka. Rugi. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah oleh Allah SWT di atas sunnah. Makanya kita minta kepada Allah dan selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang yang kau murkai. Dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Kalau umpamanya ditakdirkan oleh Allah, kita diberikan kekayaan, fasilitas, kekayaan, semua usaha kita maju, tapi kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, kita sengsara dunia dan akhirat. Kita punya kekayaan, semua kita miliki, tapi tidak diberikan hidayah oleh Allah, kita akan sengsara. Kita terkena fitnah, syubhat dan syahwat, dan tidak akan mengalami ketenangan dalam hidup ini. Sengsara. Makanya hidayah ini penting. Di antara doa Nabi, Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Doa itu ada di sini, di buku ini. Jadi Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, terpelihara diri, dan kecukupan. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, sambil kita memohon hidayah, petunjuk. Yang kedua, mohon kepada Allah agar diampuni segala dosa yang kita lakukan. Karena setiap hari, siang dan malam, seorang hamba tidak luput dari berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Mohon kita minta ampun di antara tadi. Di majlis kita minta ampun kepada Allah. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka anta tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka anta tawwabur rahim. Atau dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi sampai akhir. Ada di buku ini. Atau dengan doa-doa yang lain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna qawmal kafirin. Doa-doa yang lain yang banyak dalam Al-Qur'an. Kita minta ampun kepada Allah. Atau rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang ketiga, memohon kepada Allah dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Juga permohonan yang baik ini. Mohon kepada Allah dimasukkan ke surga. Kata Nabi, barang siapa yang minta dimasukkan ke surga 3 kali, dijauhkan dari api neraka 3 kali, maka surga itu akan memohon kepada Allah, ya Allah masukkanlah orang itu dalam jannah. Maka kita minta, Allahumma inni as'aluka jannah wa'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka jannah wa'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala demikian. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan jauhkan dari api neraka. Pernah ada seorang sahabat berdoa di akhir salat sebelum salam. Di akhir salat sebelum salam, ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan jauhkan dari api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya kebiasaan orang itu berdoa dengan yang demikian. Kemudian kata Nabi, haulaha nudandin, di sekitar itu kami berdoa. Di sekitar itu yang diminta, yang dipohonkan adalah surga. Karena tujuan kita sebagai seorang muslim jannah, surga. Tujuan hidup kita surga, bukan dunia. Maka yang kita minta kepada Allah surga, bukan dunia. Antum lihat para sahabat ridwan majma'in, yang mereka inginkan surga, tidak ada yang lain. Saya ambil banyak dari puluhan contoh, bukan satu, puluhan contoh. Yaitu kita lihat seorang sahabat yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Nabi berkata kepada dia, apa yang kau minta kepadaku? Karena dia membantu Nabi, apa yang kau minta kepadaku? Kemudian kata sahabat ini, aku minta menemani engkau di sorga. Inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin bisa menemani engkau di sorga. Dan kata Rasulullah, maksud Rasulullah, engkau minta apa? Apakah harta atau yang lain? Dia minta tidak, aku menemani engkau di sorga. Kata Rasulullah, awa ghaira dhalik, apa ada yang lain? Tidak, itu saja. Kata Rasulullah, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolonglah aku untuk dirimu dengan banyak melakukan sujud. Maksudnya, dengan melakukan sholat-sholat sunnah yang sesuai dengan contoh Rasulullah. Bikathratis sujud, yaitu dengan melakukan sholat-sholat sunnah. Sebab sujud yang ada, dicontohkan, hanya empat. Itu sujud dalam sholat, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tidak ada lagi yang lainnya. Adapun sesudah sholat, kita sujud, sesudah sholat, sujud. Ini tidak ada contoh Rasulullah. Dan jatuhnya kepada perbuatan beda. Jadi harus mengikuti contoh Rasulullah SAW. Jadi itu, yang dimohonkan oleh sahabat itu surga, tidak ada yang lain. Kemudian yang keempat, mohon kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Jadi seseorang, sesudah mendapatkan keyakinan, itu yang terbaik dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keselamatan. Karena tidak ada lagi kenikmatan melainkan kita diberikan keyakinan oleh Allah dan juga keselamatan. Jadi keselamatan dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam cobaan. Di antara Nabi setelah berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keselamatan dan minta kemaafan dan juga keselamatan. Al-afwa wal-afiyah. Di Nabi minta kepada Allah tentang al-afwa wal-afiyah. Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan sesudah keyakinan, melainkan diberikannya al-afwa wal-afiyah. Antum setiap hari minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal-afiyah. Ya Allah, berikanlah aku kemaafan dan juga diberikan keselamatan. Itu yang kita minta kepada Allah. Dan itu kita baca setiap hari. Doanya ada di halaman 234. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Halaman 234. Nomor 159 dan 160. Nomor 159. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah, atau boleh juga Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau afiat, kemaafan dan afiat, kesejahteraan dunia dan akhirat. Bapak Nabi menyuruh kita untuk minta keselamatan dunia dan akhirat. Kata Nabi adalah, kalian minta kepada Allah keselamatan dan afiat, karena seseorang tidak diberi setelah keyakinan yang lebih baik melainkan afiat. Afiat ini keselamatan umpamanya dari disergap musuh dengan tiba-tiba, atau diberikan kecelakaan, atau ditimpa runtuhan atau kebakaran dengan tiba-tiba atau yang lain. Nah, kita minta diselamatkan dari semua itu. diselamatkan dari semua itu. Itu makanya al-afwa wal-afiyah. Bisa saja orang ditimpa dengan suatu kejadian yang tiba-tiba. Apakah itu tabrakan, apakah reruntuhan, apakah kebakaran atau yang lain. Maka kita minta ini, al-afwa wal-afiyah, diselamatkan. Kemudian yang kelima, kita minta kepada Allah ditetapkan hati atas agama dan tetap istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini juga permintaan yang terbaik. Sebab hati manusia di tangan Allah. Allah muqallibal qulub. Kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Sebab banyak juga orang-orang yang mereka tadinya rajin, taat, ibadah, melaksanakan agama ini, kemudian karena berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah, apakah syubhat atau syahwat, berubah. Bukan mustahil. Bahkan ada juga yang menjelang akhir hayatnya, ya waliyadzubillah nasallahu alaihi wasallam, menjelang akhir hayatnya, yang tadinya dari mudanya masya Allah melaksanakan agama, mendakwakan agama ini, menjelang akhir hayatnya berubah dia. Bahkan ada yang mati dalam keadaan menjadi ateis. Ada. Ada yang seperti itu. Jadi setan memberikan syak, keraguan-raguan ke dalam hatinya. Maka kita selalu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ditetapkan di atas sunnah ini. Ditetapkan di atas agama. Istiqomah dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian yang keenam, mohon kepada Allah ditetapkan nikmat Islam, sunnah, dan diselamatkan dari segala macam kemurkaan Allah. Jadi, tetapkan nikmat. Maka di antara doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaa'ati niqamatika wa jami'i sakhatik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dihilangkan nikmat. Zawali ni'matika. Wa tahawuli 'afiyatika, dirobahnya keselamatan, kesejahteraan. Wa fujaa'ati niqamatika, dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari kedatangan kemurkaan yang tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari semua kemurkaan-Mu. Itu yang kita minta kepada Allah setiap waktu. Itu di antara doa-doa yang terbaik yang kita doakan, yang kita pohonkan kepada Allah SWT. Kemudian selanjutnya di halaman 74 tentang beberapa penghalang terkabulnya doa kita. Kita selalu berdoa, selalu meminta kepada Allah, selalu memohon kepada Allah, tapi terkadang doa kita tidak dikabulkan. Sudah minta berkali-kali belum dikabulkan juga. Apa sebabnya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Kita lihat di sini beberapa penghalang terkabulnya doa. Di antaranya yang pertama, makan dan minum dari yang haram, mengkonsumsi barang yang haram berupa makanan, minuman, pakaian, dan hasil usaha yang haram. Nabi SAW bersabda, ayyuhannas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Wa qala ta'ala, ya ayyuhal rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Wa qala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara. Ash'atha akbara yamudu yadayhi ila samaa. Ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amu haram. Wa mashrabu haram. وَمَلْبَسُ حَرَامُ وَقُدِيَ بِالْحَرَامُ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik, yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan berdebu. lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rabb, Ya Rabb, sedang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dicukupi dari yang haram, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya?" Berarti tidak mungkin dikabulkan doanya kalau orang dia hasilnya dari yang haram, makan dari yang haram, berpakaian dari yang haram, tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, minta cepat dikabulkannya doa, tidak sabar, istijjar, ini juga penghalang terkabulnya doa kita. Jadi jangan kita katakan saya sudah seringkali berdoa tapi belum dikabulkan, ya sabar. Anda melihat para nabi, berapa puluh tahun para nabi itu berdoa baru dikabulkan oleh Allah SWT. Nabi Zakaria untuk mendapatkan anak berapa puluh tahun baru dikabulkan, sampai sudah tua baru dikabulkan. Nabi Ibrahim AS berdoa berapa puluh tahun baru dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi kita harus sabar, tidak boleh istijjar, tidak boleh istijjar. Antum umpamanya punya penyakit, punya masalah atau yang lainnya, yang antum berdoa kepada Allah belum dikabulkan, sabar. Kok penyakit saya enggak sembuh-sembuh? Ya laksanakan sesuai dengan syariat, mengobati sesuai dengan syariat, kemudian terus berdoa kepada Allah. Jangan lepas, terus berdoa, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan suudzon kepada Allah. Kok doa saya enggak dikabulkan? Kita mesti introspeksi pada diri kita. Kemudian juga yang ketiga, melakukan maksiat. Nah, banyaknya maksiat juga ini sebagai penghalang terkabulnya doa kita. Yang keempat, meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Contoh kewajiban itu seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau umpamanya kita tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil mungkar, maka Allah akan turunkan azab, kemudian kita berdoa, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa latanhauna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaykum 'iqaban minhu tsumma tad'unahu fala yastajabu lakum." Demi Allah yang mukaku, demi Allah yang diriku. Ini keliru. Keliru terjemah ini. Demi Allah yang diriku di tangannya, demi Allah yang diriku di tangannya, hendaknya kalian menyeru yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, atau kalian tidak, kalau kalian tidak lakukan, maka pasti Allah akan menurunkan siksa kepada kalian hingga kalian berdoa kepadanya tetapi tidak dikabulkan. Jadi kalau tidak menyeru yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, doa kita terhalang. Di antara kemungkaran yang paling mungkar di muka bumi inilah syirik. Kalau kita tidak mencegah umat dari perbuatan syirik, maka doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama kali syirik, dosa besar yang paling besar. Yang kedua bid'ah. Baru yang ketiga yang lainnya, durhaka kepada orang tua, baru dosa-dosa yang lainnya, adanya riba, judi, zina, khamr dan yang lainnya, liwat, homo dan perbuatan dosa yang lain. Jadi yang paling pokok itu syirik, dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim. Kalau tidak kita cegah, maka Allah akan turunkan azab, kemudian azab itu membuat dosa, membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian yang kelima, yaitu termasuk penghalang doa, berdoa yang isinya mengandung perbuatan dosa atau memutuskan silaturahmi. Ini juga doa yang tidak boleh kita lakukan. Doa mendoakan orang supaya celaka, mendoakan orang supaya binasa, ini enggak boleh. Ini doa yang tidak boleh kita lakukan dan tidak terkabul doa itu. Atau memutuskan silaturahmi. Kemudian yang keenam, tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Dia berdoa tapi hatinya lalai. Yang ketujuh, lalai dan dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi yang keenam itu tidak bersungguh-sungguh, yang ketujuh lalai, dikuasai oleh nafsu. ini tidak terkabul doa kita. Itu diantara sebab terhalangnya doa kita, sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdoa dan sudah berdoa berkali-kali, setiap masalah yang kita berdoa kepada Allah belum dikabulkan, kita introspeksi diri kita. Jangan sekali-kali suudzon kepada Allah. Jangan sekali-kali suudzon kepada Allah. Jadi kita harus husnudzon kepada Allah. Yang salah itu kita. Yang salah itu kita. Atau belum terkabulnya doa kita, supaya hamba ini terus taqarrub kepada Allah, tadarru' kepada Allah, mendekat kepada Allah. Dan Allah senang apabila hambanya terus berdoa kepada Allah. Allah senang. Kemudian juga diantara hikmahnya lagi, Allah akan mengumpulkan ganjaran yang besar bagi si hamba. Sebab doa ini ibadah. Setiap ibadah yang sesuai dengan sunnah mendapatkan ganjaran. Jadi kalau tidak terkabul, tetap Allah akan simpan nanti di akhirat. Tidak sia-sia. Doa kita yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sia-sia. Tetap akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikabulkan sekarang ini, maka Allah akan memberikan ganjaran nanti di akhirat. Antum lihat di halaman 31. Halaman 31 dan 32. Nabi bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalathin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha." Qalu idzan nuqtir, qala Allahu akthar. Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang di dalamnya tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahmi, melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu baik dikabulkan segera doanya itu, atau dia akan menyimpan baginya di akhirat, atau Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang misalnya. Maka para sahabat pun berkata, kalau begitu kita memperbanyaknya. Beliau bersabda, Allah lebih banyak memberikan pahala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan Hakim dalam Mustadrak dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Di setiap orang yang berdoa, yang doa itu tidak ada dosa, tidak ada pemutusan silaturahmi, maka doa itu akan ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dikabulkan doa itu. Itu kemungkinan pertama, kalau kita berdoa dikabulkan. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, Allah simpan bagi kita di akhirat. Artinya kita berdoa, yang doa ini sesuai dengan sunnah, diberikan ganjaran. Disimpan oleh Allah di akhirat. Untuk kita. Atau kemungkinan yang ketiga dari doa kita itu, kita dihindarkan dari keburukan yang semisalnya. Dihindarkan oleh Allah dari keburukan yang semisalnya. Jadi umpamanya kita ada penyakit, kita berdoa kepada Allah untuk disembuhkan, belum disembuhkan. Kita sudah berdoa, belum disembuhkan. Allah akan menghindarkan dari kita penyakit yang lebih berbahaya dari penyakit yang ada pada kita. Dihindarkan yang semisalnya. Karena mungkin aja orang ada punya penyakit macam-macam. Ya penyakit jantung, ya penyakit ginjal, ya penyakit hati, penyakit segala macam. Tapi dengan dia berdoa kepada Allah, satu penyakit itu saja yang ada, tapi yang lain disingkirkan oleh Allah. Itu akibat atau dengan sebab perbuatan doa kita kepada Allah. Dengan sebab doa kita yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihindarkan dari kejelekan yang semisalnya. Karena itu para sahabat mengatakan kalau kita memperbanyak doa, Tapi dengan kita memperbanyak, Allah lebih lagi memberikan yang terbanyak kepada kita. Jadi bila seorang muslim sudah berdoa dan sudah berusaha memenuhi syarat-syaratnya dan berusaha menjauhkan penghalang-penghalang terkabulnya doa, akan tetapi masih belum juga dikabulkan doanya, ia harus sabar dan ridha bahwa Allah mempunyai hikmah yang sangat tinggi. Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya, dan seorang hamba tidak tahu tentang akibat urusannya. Terkadang seorang mengharapkan sesuatu padahal itu jelek buat dia, dan tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat dia. Ia harus ingat bahwa doa itulah seutama-utama ibadah, dan ibadah bila terpenuhi syarat-syaratnya akan diberikan ganjaran dan pahala sebagaimana ia sholat, puasa, sedekah mendapatkan ganjaran, demikian juga doa. Kita dianjurkan memperbanyak doa dan insyaallah akan dikabulkan doa kita. Jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum tentu apa yang kita pindahkan, kita minta segera dikabulkan itu baik buat kita, belum tentu. Belum tentu. Sebab permintaan orang berbeda-beda. Ada orang minta ditambahkan rezeki, ada orang minta dinaikkan jabatan, ada orang minta diluluskan dalam satu ujian. Belum tentu juga itu baik buat dia, belum tentu. Ada orang yang minta jabatan, dengan naik jabatannya bukan tambah dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tambah sibuk, dia tambah lupa dari kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Belum tentu baik. Terkadang dia pikir, ini yang terbaik buat saya. Tapi belum tentu. Belum tentu baik buat dia. Banyak orang yang minta atau berdoa seperti itu, kemudian dikabulkan oleh Allah, kemudian dia tambah jauh. Jadi ini harus kita perhatikan. Makanya kita cari dan kita pilih doa-doa apa yang paling baik, yang harus kita prioritaskan dalam kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang terakhir, tentang beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berdoa dan berzikir. Ini termasuk kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam kita berdoa. Adapun tentang macam-macam doa dan yang lainnya, insyaallah antum bisa baca dalam buku ini, tapi kaidah-kaidah ini penting supaya kita tidak salah, supaya kita tidak jatuh dalam perbuatan bid'ah, supaya doa kita juga dikabulkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir dan bersyukur kepadanya. Karena Allah sajalah yang memberikan seluruh nikmat kepada makhluknya. Allah berfirman, "Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Yang kedua, Allah berjanji akan memberikan ganjaran kepada orang yang banyak berdoa dan berzikir kepadanya. Doa dan zikir termasuk ibadah yang paling utama. Rasulullah bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah melainkan doa. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dan juga Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Yang ketiga, orang yang paling banyak berdoa dan berzikir di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya ridwanullahi ajmain. Seorang hamba dikatakan orang yang banyak berzikir apabila ia mentauhidkan Allah dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, seorang hamba tidak dikatakan orang yang banyak berzikir kepada Allah apabila ia tidak mengikuti doa dan zikir yang dianjurkan dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah melaksanakan doa dan zikir yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan doa, zikir dan berbagai kebaikan kepada kaum muslimin. Beliau adalah uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Beliau adalah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, Rasulullah SAW mengajarkan doa dan zikir kepada para sahabatnya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dan ini semua doa ada di sini. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya ada di sini, di buku doa ini, di buku doa numirat ini. Jadi Rasulullah mengajarkan doa dan zikir kepada para sahabatnya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Doa sehari-hari, pagi dan petang dan lainnya. Hal tersebut menunjukkan doa dan zikir ini mencakup seluruh amal hamba dalam setiap waktu dan keadaan seumur hidupnya. Yang keenam, kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk ittiba, mengikuti Rasulullah SAW agar kita dicintai Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketujuh, agama Islam ini sudah sempurna. Sebagaimana Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam." Amajina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan semua syariat ini, baik perkara yang kecil maupun yang besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam masalah doa dan zikir. Yang kedelapan, oleh sebab itu seorang muslim harus memperhatikan doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena doa dan zikir adalah ibadah, sedangkan ibadah dasarnya adalah contoh ittiba, bukan mengada-ada atau berbuat beda dan mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang kesembilan, seorang muslim harus merasa cukup dan puas dengan doa dan zikir yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah hasanah, panutan, contoh teladan yang baik. Beliau adalah orang yang paling tahu dari seluruh makhluk tentang bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mensucikan Allah, memuliakan Allah, menyanjung Allah, berdoa dan berzikir kepadanya, serta doa dan zikir apa saja yang paling baik yang dimohonkan seorang hamba kepada Allah. Yang ke-10, doa dan zikir Nabi yang sahih yang wajib dipilih dan dilaksanakan oleh seorang hamba. Jadi doa dan zikir yang sahih. Makanya yang saya muat dalam buku ini doa dan zikir yang sahih. Yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang dhaif tidak boleh dipakai. Jadi yang saya muat dalam buku doa dan zikir ini yaitu doa dan zikir yang sahih. Termasuk zikir pagi dan sore yang sahih. Adapun yang tidak sahih tidak dimuat dalam buku ini. Jadi doa dan zikir Nabi yang sahih yang wajib dipilih dan dilaksanakan oleh seorang hamba karena dalamnya terdapat tujuan yang mulia dan permohonan yang tinggi, karena di dalamnya terdapat tauhid yang ikhlas, ibadah yang disyariatkan, kecintaan yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Yang ke-11, doa. Tentang doa ini kita wajib panjatkan kepada Allah. Doa ini dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama, doa ibadah. Yang kedua, doa masalah. Keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat, baik perkataan, perbuatan, dan i'tiqad. Jadi doa itu ada doa ibadah, ada doa masalah. Keduanya harus kita lakukan hanya kepada Allah saja dan karena Allah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal amri biddu'a wa nahyi 'an du'a'i ghairillah wa tsana'i 'ala da'in yatanawalu du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah wa hadhihi qa'idah nafi'ah." Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qawa'idul Hisan di tafsir Al-Quran, beliau mengatakan setiap apa yang terdapat dalam Al-Quran dari perintah untuk berdoa dan melarang dari berdoa kepada selain Allah dan memuji orang-orang yang berdoa, ini mengandung dua. Pertama, doa ibadah. Yang kedua, doa masalah. Dan ini kaidah yang sangat bermanfaat. Jadi doa itu ada dua, doa ibadah, doa masalah. Doa ibadah seperti kita sholat, itu doa ibadah. Doa masalah seperti kita memohon kepada Allah, meminta, ini doa namanya doa masalah. Dan keduanya mempunyai talazum. Jadi punya keterikatan yang sangat kuat antara doa ibadah dengan doa masalah. Jadi kita berdoa itu doa ibadah, doa masalah. Kita sholat, puasa, itu doa ibadah. Tapi kita berdoa meminta kepada Allah, doa masalah. Dan dalam doa ibadah ada doa masalah. Jadi doa itu wajib kita panjatkan hanya kepada Allah. Doa, baik doa ibadah maupun doa masalah, kita wajib panjatkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lainnya. Doa adalah ibadah. Dan seluruh ibadah harus kita lakukan hanya kepada Allah semata. Allah yang berhak diibadahi dengan segala ibadah yang dilakukan manusia dan seluruh makhluknya. Seperti doa, minta tolong di saat sulit, menyembelih binatang, bernazar dan lainnya. Karena hanya Allah yang maha kuasa. Jika ia menimpakan suatu bahaya kepada seseorang, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Allah sendiri. Dan jika Allah mengendaki kebaikan, tidak ada seorang pun yang dapat menolak karunia-Nya. Tidak ada seorang pun yang menghalangi kehendak Allah. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 107. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 107. Allah berfirman, "Wa iyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Yunus ayat 107. Berdoa kepada selain Allah, ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Berdoa kepada selain Allah seperti berdoa meminta suatu hajat, isti'anah, minta tolong, istighatsah, minta tolong di saat sulit kepada orang mati, atau minta tolong kepada nabi atau wali atau habib atau kiai, jin atau kuburan keramat, atau minta rezeki atau kesembuhan penyakit dari mereka, atau kepada pohon dan lainnya selain Allah adalah syirkun akbar, syirik yang paling besar. Dalam Kutaib Usulus Salafah disebutkan, "Man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairillahi fahuwa musyrikun kafir." Dalam kitab Usulus Salafah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang wafat tahun 1206 Hijriah, beliau mengatakan, "Man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairillahi fahuwa musyrikun kafir." Barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka ia musyrik dan kafir. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 117 Allah berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa yang menyembah ilah yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-Nya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung. Al-Mu'minun ayat 117. Karena itu kita harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, mentauhidkan Allah dalam berdoa, dan tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Orang yang berdoa dan beribadah kepada selain Allah adalah musyrik. Ia melakukan dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar. Dosanya tidak akan diampuni dan amalnya akan dihapuskan oleh Allah, serta diharamkan masuk surga jika ia mati sebelum bertobat dari dosa tersebut. Di masih banyak kaum muslimin yang datang ke kuburannya Wali Songo. Ya, kuburan Wali Songo, kemudian minta di sana. Ini perbuatan syirkun akbar. Kuburan siapa saja, orang datang ke kuburannya nabi atau sahabat atau imam atau wali atau habib atau kiai atau siapa saja yang mereka anggap keramat dan barokah, mereka datang dan minta di sana, perbuatan ini perbuatan syirkun akbar, perbuatan dosa besar yang paling besar yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang ia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dan kewajiban kita mengingatkan kaum muslimin yang masih melakukan demikian. Antum lihat aja di mana-mana. Di beberapa kota di Indonesia, termasuk di Bogor. Ya, di Bogor ini ada beberapa kuburan keramat yang orang datang berbondong-bondong untuk minta. Ini perbuatan mereka secara fitrah diingkari. Secara akal yang waras dia bisa diterima, apalagi secara syariat. Melanggar syariat, syirkun akbar, secara akal yang waras. Bagaimana orang yang mati, yang ketika dia mati dimandikan, dikafankan, diusung, dibawa ke kubur, kok diminta? Minta hajat, kesembuhan penyakit, minta supaya murah rezeki. Maka orang yang minta adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Karena itu Allah menyebutkan orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada Allah, adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Paling sesat. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 5, "Waman adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Dan di muka bumi ini tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Yang mereka, yang orang-orang yang diminta itu, mereka lalai terhadap doa orang yang meminta kepada mereka sampai hari kiamat, dan tidak bisa menjawab sampai hari kiamat kata Allah. Jadi orang yang berdoa kepada selain Allah, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah, dan dia berbuat dosa besar yang paling besar. Dan ini kemungkaran yang paling mungkar yang harus diingkari. Tidak boleh orang mengatakan bahwa tempat-tempat yang demikian, tempat yang mustajab, tidak boleh. Atau mengatakan kuburan yang keramat atau barokah, atau tempat wisata religius, atau tempat wisata yang barokah, atau yang lainnya, dengan istilah-istilah yang bagus dan indah, pada hakikatnya menyesatkan kaum muslimin. Dan kita tetap wajib berhati-hati. Ini kesyirikan bukan masalah kecil. Kesyirikan ini bukan masalah kecil. Dosa besar yang paling besar. Kemungkaran yang paling mungkar. Dan seorang yang beriman, kalau masih ada seberat zarah iman dalam hatinya, tidak akan redha kalau ada orang di hadapan yang berbuat syirik kepada Allah. Saya ulangi. Kalau ada orang yang beriman seberat zarah iman dalam hatinya, dia tidak akan redha kalau masih ada orang yang berbuat syirik di hadapannya. Apakah ini di kota Bogor atau yang lainnya? Dia tidak akan redha. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika mencapai kekuatan menguasai beberapa kota, di antaranya sudah taklukannya kota Mekah, Nabi mengatakan kepada sahabat, "Arihni, berikanlah ketenangan kepada hati saya dengan dihancurkannya tempat-tempat yang disembah itu." Berikan ketenangan kepada hati saya. Tidak tenang Nabi kalau masih ada kuburan yang disembah selain Allah. Masih ada orang yang berdoa kepada selain Allah. Nabi tidak tenang. Sehingga Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya menghancurkan tempat-tempat yang orang-orang musyrik masih menyembah tempat itu. Dihancurkan. Dihancurkan. Baru Nabi tenang. Jadi seorang mukminah tidak akan tenang kalau masih ada tempat-tempat yang orang berdoa kepada selain Allah. Karena dosa yang lain saja Allah akan turunkan azab, apalagi dosa syirik. Bukan mustahil Allah akan turunkan azab kepada satu tempat yang di situ ada orang yang berbuat syirik kepada Allah. Yang Allah katakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Hendaklah kamu takut fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi menimpa semuanya. Kemudian yang ke-12. Kaidah yang ke-12, tidak boleh bagi siapa saja melakukan zikir dengan jumlah bilangan tertentu, misalnya 7 kali, 10 kali, 17 kali, 40 kali, 100 kali, 200, 500, 1000, 2000 dan yang lainnya, dan seterusnya. Atau dengan cara tertentu seperti berjamaah bersama-sama sambil menangis. Atau sengaja supaya menangis. Atau meratap histeris. Atau dengan cara duduk tertentu sambil bergoyang-goyang. Atau menggoyangkan kepala. Atau menentukan pada hari dan malam tertentu. Atau berzikir diiringi dengan alunan suara anasyid, lagu, musik dan lainnya. Semua itu adalah perbuatan bid'ah. Dan tidak boleh juga seseorang mengambil potongan-potongan ayat tertentu seperti Yasin, Yasin, Yasin 1000 kali. Atau Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Diulang-ulang puluhan kali atau ratusan atau ribuan kali. Yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena kalau perkara itu baik, niscaya Rasulullah dan para sahabatnya sudah melaksanakannya. Kemudian yang ke-13. Tidak boleh seorang pun dari kaum muslimin. Apakah ia seorang da'i, seorang ustaz, seorang kiai, seorang habib, ajengan, tuan guru dan lainnya, tidak boleh bagi mereka membuat doa atau zikir-zikir tertentu yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengajarkannya kepada kaum muslimin dan menjadikan sebagai wirid yang rutin dilaksanakan setiap waktu dan meninggalkan doa atau zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perbuatan ini adalah mengadakan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Allah berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Dalam surah Asy-Syura ayat 21. Rasulullah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami yang bukan darinya, maka perbuatan itu tertolak. Dan Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Setiap orang mengadakan sesuatu baru dalam ibadah, sesuatu yang baru dalam ibadah seperti doa dan zikir tertentu yang tidak sunnahnya dari Nabi, maka ia telah berdosa dari 4 segi. Setiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah seperti doa dan zikir tertentu yang tidak ada sunnahnya dari Nabi, maka ia telah berdosa dari 4 segi. Yang pertama, meninggalkan doa dan zikir yang disyariatkan. Jadi kalau ada orang mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah, doa dan zikir yang dibuat-buat dan dirutinkan setiap hari, maka yang pertama dia telah berdosa dengan meninggalkan doa dan zikir yang disyariatkan. Yang kedua, menambah-nambah atas syariat Islam. Yang ketiga, menyunahkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Yang keempat, mengelabui orang awam yang mereka menganggap bahwa hal itu boleh. Jadi orang awam menganggap bahwa itu baik atau boleh atau bagus sehingga mereka kerjakan. Dan kita harus berhati-hati, jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan bid'ah dan syirik yang dengan itu kita berbuat dosa besar dan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14, siapa saja tidak boleh membuat doa dan zikir tertentu untuk waktu tertentu seperti malam, hari, bulan, tahun. Contoh, doa bulan Rajab dibuat-buat. Nisfu Sya'ban dibuat-buat. Ini tidak boleh. Dan tidak boleh juga berdoa dan zikir dan apa saja bentuk ibadah yang sengaja dilakukan atau dikhususkan pada suatu tempat yang tidak dijelaskan oleh syariat tentang keistimewaan tempat tersebut seperti kubur, masjid tertentu, gunung, kota, negeri, kubah, monumen, goa atau tempat-tempat yang lain dikhususkan. karena perbuatan tersebut termasuk hal-hal yang baru dalam agama dan hukumnya adalah bid'ah dhalalah. Seperti menentukan ibadah di kuburan nabi atau wali atau yang lainnya dengan keyakinan bahwa berdoa di sisi kubur tersebut itu dikabulkan. Perbuatan ini termasuk bid'ah. Kalau orang tersebut sengaja minta kepada si mayit penghuni kubur, maka perbuatan inilah syirik. Kemudian yang ke-15, seseorang tidak boleh beribadah di sisi kubur dengan sholat, berdoa, menyembelih binatang, bernazar, atau membaca Al-Quran dan ibadah yang lainnya. Tidak ada satupun keterangan yang sahih dari Rasulullah dan para sahabatnya bahwa mereka melakukan ibadah di sisi kubur. Bahkan yang ada justru ancaman yang keras bagi orang yang beribadah di sisi kubur orang yang soleh. Apakah dia wali atau nabi, apalagi bukan orang yang soleh. Nabi SAW mengancam keras tentang orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Rasul bersabda, La'anallahu al-yahuda wal-nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Di muka bumi tidak ada satupun kuburan yang mengandung keramat dan barokah, sehingga orang sengaja menuju ke sana untuk mencari keramat dan barokah. Mereka telah jatuh dalam perbuatan bid'ah dan syirik. Dalam Islam tidak dibenarkan sengaja mengadakan safar, perjalanan dengan tujuan ibadah ke kubur-kubur tertentu seperti kuburan wali, kiai, habib dan lainnya dengan niat mencari keramat dan barokah dan mengadakan ibadah di sana. Hal ini tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam Islam karena perbuatan ini adalah bid'ah dan sarana yang menjurus kepada kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, masjidi hadha wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Tidak boleh mengadakan safar atau perjalanan dengan tujuan ibadah kecuali ketiga masjid, yaitu masjidku ini, masjid Nabawi, masjidil haram, dan masjid aqsa. Adapun adab ziarah kubur kaum muslimin, dianjurkan ziarah ke pemakaman kaum muslimin dengan mengucapkan salam dan mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Itu yang ada. Ya, sampai di sini dulu tentang kajian kita membahas tentang doa dan zikir. Ini kaidah-kaidah yang penting dalam kita berdoa dan berzikir. Adapun tentang adab, waktu antum bisa baca, kemudian contoh-contoh doa yang contohkan Rasulullah dalam hadisnya bisa antum baca dalam buku ini, dan antum berusaha untuk mengamalkannya untuk antum, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua. Usahakan untuk selalu membaca doa dan zikir ini yang mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Dan doa ini Nabi mengatakan bahwa doa ini bermanfaat dari apa-apa yang belum datang dan yang akan datang. Fa'alaikum ibadallahi berdoa. Hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah selalu berdoa. Nabi mengatakan, Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi berdoa. Doa bermanfaat dari apa-apa yang sudah menimpa dan dari apa-apa yang belum menimpa. Maka hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah berdoa. Dan Nabi juga bersabda, Ad-du'a huwal ibadah. Doa ini ibadah. Dan Allah berfirman, Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, Berdoalah kalian kepadaku, niscaya Aku kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak berdoa dan banyak berzikir kepada Allah. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.